السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله في سبيل إعلاء كلمة الله، yaitu mendedikasikan, mengorbankan semua kemampuan kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata jihad yang kita maksud adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya tentunya banyak, sudah kita bahas ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 216, di mana Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang ya, dan berperang ini adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah adalah Maha Tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita adalah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sesuatu yang sedikit. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah. Artinya jika ada sekelompok umat Islam yang melaksanakannya ya, yang mengerjakan kewajiban ini, maka saqata anil baqin, maka gugurlah kewajiban jihad atas yang lainnya ya. Tetapi ada beberapa kondisi di mana jihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi fardu ain. Kondisi yang pertama adalah yata'ayyanu ala man hadara as-saf, menjadi wajib hukumnya atas orang yang telah berada di dalam saf. Artinya ketika akan terjadi peperangan, ada seseorang yang sudah masuk ke dalam barisan dan musuh pun sudah terlihat, maka dalam kondisi itu wajib atasnya berperang dan tidak boleh dia lari kecuali dengan dua alasan sebagaimana sudah kita singgung, mutahayyizan likitalin ya, illa mutaharrifan likitalin au mutahayyizan ila fi'ah, untuk siasat perang atau untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Adapun kondisi yang kedua, para pemirsa Niaga TV, di mana jihad menjadi fardu ain adalah idza ahata bil muslimina aduun, apabila musuh telah mengepung kaum muslimin. Artinya musuh datang menyerang untuk menguasai atau untuk mengambil alih wilayah milik kaum muslimin. Maka dalam kondisi itu menjadi fardu ain atas siapapun yang ada di dalam wilayah tersebut untuk berperang dalam rangka mempertahankan diri mereka dan melawan keburukan yang mungkin akan menimpa mereka. Ya, ini pun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita baca sebagian, surat Al-Anfal ayat 45, ayat ke-15 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang kafir itu datang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari membelakangi mereka. Di ayat yang lain, masih di surat Al-Anfal, ayat 45 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kalian bertemu dengan musuh, fathbutu, ya, maka teguhkanlah pendirian kalian, bersabarlah, wazkurullaha katsira, yaitu perbanyaklah kalian berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang diwajibkan berjihad itu tidak semua orang. Ya. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, hukum asalnya jihad ini diwajibkan atas setiap laki-laki. Jadi syarat yang pertama, dia adalah laki-laki. Yang kedua, dia adalah orang yang merdeka. Yang ketiga, dia dewasa. Keempat, dia berakal. Dan yang kelima, dia adalah orang yang mustati', yaitu orang yang bisa berjihad, bisa ikut berperang. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan beberapa kondisi terkait dengan wajibnya jihad. Di sini beliau berkata, wala yujahid, dan tidak ikut berjihad, seorang yang memiliki hutang kepada orang lain, illa biizni gharimihi, kecuali dia mendapatkan izin dari orang yang telah memberikan dia hutang atau pinjaman. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Diampuni untuk orang yang mati syahid semua dosa yang dia lakukan kecuali hutang. Wa fi riwayatin al-qatlu fi sabilillah yughfar kullu shay'in illa ad-dain. Berperang di jalan Allah menjadi sebab diampuninya segala sesuatu kecuali hutang. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya khususnya di mazhab Asy-Syafi'i, bahwa seorang yang berhutang kepada orang lain sebelum dia pergi berperang fisabilillah, hendaknya dia meminta izin gharimihi, kepada gharimnya, yaitu kepada orang yang telah memberikan dia pinjaman hutang. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa hadza idza kana dainuhu halan. Ini kalau memang hutangnya harus dibayarkan segera. Li'annahu yu'tabar ghairu mustati'in syar'an. Karena orang itu dianggap tidak lagi mampu. Fa idza kana mu'ajjalan. Ya. Tetapi jika hutangnya bersifat muajjal, yaitu belum jatuh tempo, ya, fala yahtaju ila iznihi alal asah. Maka dalam kondisi itu tidak perlu meminta izin menurut pendapat yang lebih kuat. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, walal abdu illa biizni sayyidihi. Begitupun seorang budak, dia tidak berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia meminta izin kepada tuannya. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitupun Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau, dan beliau berkata hadis ini memiliki sanad yang sahih. Dari Al-Harith Ibni Abdillah Ibni Abi Rabi'ah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika di dalam satu peperangan, famarra bi unasin min Mazinah, maka Nabi melewati sekelompok orang dari kabilah apa, Mazinah, fattaba'ahu 'abdun limra'atin minhum. Ketika Nabi melewati mereka, ada seorang budak yang ikut bersama Nabi, bergabung bersama Nabi. Budak ini adalah milik seorang wanita di antara mereka. Falamma kana fi ba'di at-tariqi sallama 'alaihi. Ya, di pertengahan jalan dia mengucapkan salam, lalu dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ma sya'nuka?" Apa maksud kedatanganmu? Laki-laki itu menjawab, "Ujahidu ma'aka." Aku ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, "Azinat laka sayyidatuk?" Apakah tuanmu itu telah mengizinkan kamu berjihad, berperang? Budak ini berkata, hamba sahaya ini berkata, "La." Maka Nabi bersabda, "Farji ilaiha." Kembali kamu kepada tuanmu. "Fa inna mithlaka mithla 'abdun la yusalli in mitta qabla an tarji ilaiha." Ya. Nabi berkata, kalau kamu sampai nanti kepada tuanmu, faqra 'alaiha salam. Ya, sampaikan salam kepada wanita tersebut. Faraja'a ilaiha. Maka hamba sahaya itu pun pulang menemui tuannya, dan tuannya adalah seorang perempuan. Fa akhbaraha al-khabar. Dia kabarkan berita yang dia dengar dari Nabi. Maka perempuan itu berkata, "Apakah engkau sungguh-sungguh bahwa Nabi menyampaikan salam kepadaku?" Maka hamba sahaya ini berkata, "Na'am." Qalat, maka tuan itu berkata, "Farji fajahid ma'ahu." Ya sudah, kamu balik lagi sana. Kalau memang kamu ingin berjihad, maka berjihadlah bersama beliau, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil bahwasanya seorang hamba sahaya, ya, dia tidak ikut berjihad illa biizni sayyidihi, kecuali apabila tuannya mengizinkan. Yang selanjutnya, para pemirsa Niaga TV, wala man ahadu abawaihi muslimun illa biiznihi. Dan tidak boleh juga berjihad atas seorang yang salah satu dari kedua orang tuanya adalah muslim dan masih hidup. Mereka tidak boleh berjihad kecuali setelah meminta izin kepada orang tuanya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam bab birrul walidain, bahwasanya Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala an, beliau bercerita bahwa telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi meminta izin untuk berjihad. Faqala ahayyun walidak? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal na'am. Laki-laki itu menjawab, betul ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Nabi berkata, fafihima fajahid. Ya, kamu berjihad saja untuk memuliakan mereka, untuk berbakti kepada mereka. Ya, memuliakan kedua orang tuamu, jihadmu di sana saja, yaitu jihad bagaimana engkau bisa berbakti dan memuliakan kedua orang tuamu. Illa idza ahata al-aduwu fayajuzu bila idznin. Kecuali kalau musuh itu telah meliputi atau mengepung satu wilayah, fayajuzu bila idznin. Dalam kondisi itu orang-orang yang tadi kita sebutkan diperbolehkan ikut berjihad tanpa izin. Karena tadi berbeda antara jihad yang sifatnya menyerang atau biasa diistilahkan dengan talab, jihad menyerang, dengan jihad bertahan atau ad-dafa. Ada jihad menyerang atau talab, ada dafa, artinya bertahan. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan bahwa ketika musuh sudah menyerang, maka orang-orang yang tadi kita sebutkan harus meminta izin, yaitu orang yang punya hutang, lalu hamba sahaya, seorang anak kepada ayahnya. Mereka tidak perlu meminta izin apabila musuh sudah menyerang satu negeri, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 39, illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Kalau kalian tidak mau berangkat, ya mempertahankan negeri kalian, yu'adzibukum 'adzaban alima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Wa yukrahul ghazwu duna iznil imam. Dan makruh hukumnya berperang tanpa mendapatkan izin dari al-imam, dari pemimpin. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai au naibihi. Bi iznil imami au naibihi. Dengan izin dari pemimpin, pemerintah atau yang mewakilinya. Lianna al-ghazwa yakunu ala hasabil hajah wal imamu a'rafu biha. Karena berjihad itu tergantung situasi, kebutuhan. Dan imam dia lebih paham karena dia memiliki kelengkapan, ada intelijen, ada macam-macam, dia punya segala sesuatu yang memungkinkan dia mengetahui sejauh mana kebutuhan terhadap jihad pada waktu-waktu tertentu. Wala yuhram, tapi tidak diharamkan, kata beliau. Artinya kalaupun tidak meminta izin kepada pemerintah, itu tidak diharamkan. Li'annahu lam yakun fihi akthar min tagrir bin nafs wa huwa jaizun fi al-jihad. Ya, karena yang namanya jihad itu sangat di dalamnya tidak ada sebenarnya unsur-unsur yang bersifat duniawi. Bahkan ketika orang yang berjihad itu berangkat, dia sudah memperkirakan bahwa ada kemungkinan dia tidak akan lagi bisa kembali bertemu dengan keluarganya, atau dia mungkin kehilangan harta, nyawa, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya, walaupun itu adalah dimakruhkan kalau tidak meminta izin, tapi kalaupun dia melakukannya tanpa izin, misalnya dia berangkat ke satu tempat untuk ikut berjihad, ya, atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya adalah makruh kalau tanpa izin dari imam. Wala yasta'inu bi musyrikin. Di dalam berjihad itu tidak boleh meminta tolong kepada orang musyrik. Jadi kita berjihad di jalan Allah, tidaklah perlu kita meminta izin kepada siapa, orang musyrik. Terkait dengan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah riwayat hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila badrin, ke arah Badr. Falamma kana bihurratil wabarah adrakahu rajulun. ketika Nabi sampai di satu tempat yang namanya Hurrah Al-Wabarah, maka beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Qad kana yuzkar minhu jur'atan wa najdah. Dan laki-laki ini dikenal sebagai laki-laki yang pemberani, yang hebat. Fa fariha ashabu Rasulillah hina ra'awhu. Maka para sahabat Nabi bahagia ketika melihat kedatangan laki-laki itu. Maka ketika laki-laki itu datang kepada Nabi, dia berkata, aku datang kepadamu untuk mengikutimu. Aku siap berperang bersamamu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tu'minu billahi wa rasulihi? Apakah engkau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qal, laki-laki ini menjawab, la, belum. Qala farji, falan asta'ina bimusyrikin. Ya sudah. Kalau begitu, kalau kamu belum beriman kepada Allah dan Rasul, lebih baik kamu pulang saja, kata Nabi. Karena saya tidak akan meminta tolong kepada orang musyrik. Thumma madha. Ya. Hatta idza kunna bisyajarah adrakahu ar-rajul. Ketika Nabi sampai di satu tempat, di mana di sana ada pohon, datang lagi laki-laki yang lain, mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Maka Nabi pun mengucapkan kalimat yang sama seperti sebelumnya, parji falan asta'ina bimusyrik. Pulanglah engkau, aku tidak mau meminta tolong kepada orang musyrik. Ya. Faqala lahu kama qal, summa raja'a fa adrakahu bil baida. Maka datang lagi laki-laki itu di satu tempat yang namanya Baida. Maka dia mengucapkan kalimat yang sama seperti yang tadi dia ucapkan. Maka Nabi kembali mengulang pertanyaannya, tu'minu billahi wa rasulihi? Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul? Dia berkata, na'am. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantaliq. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kalau memang kamu sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini jelas sekali ya. Hadisnya pun sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Bahwasanya la yasta'inu bimusyrik. Ya, tidak boleh meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Illa an yaqil al-muslimun. Kecuali kalau kondisinya umat Islam misalnya sedikit jumlahnya. Watakunu niyatuhu hasanatan lil muslimin. Dan juga harus dipastikan ya bahwa orang musyrik yang membantu tersebut niatnya memang tulus. Ya, artinya kecil kemungkinan akan khianat, dan itu bisa dilihat dengan apa? Jejak dia, dengan apa? Informasi-informasi yang mungkin dikumpulkan dan lain sebagainya. Lalu dikatakan wa yuqatilu al-yahuda wan-nasara wal-majusa illa ay yuslimu aw yabzilu aw yubzilu al-jizyata. Orang-orang Yahudi, begitupun orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, mereka diperangi kecuali jika mereka masuk Islam atau mereka mau membayar jizyah. Ya, dalam hukum Islam, ya kita tidak mungkin tunduk kepada mereka. Ya, artinya kita tidak mungkin berada di bawah kekuasaan mereka. Maka kita harus berada lebih tinggi dari mereka. Karena Islam liyuzhirahu ala dini kullihi. Islam itu dijadikan di atas semua agama. Tentunya jalan agar mereka mau mengikuti kita, salah satunya adalah dengan berjihad. Ya. Ketikapun mereka ditawarkan untuk masuk Islam, lalu mereka tidak mau, maka diberikan pilihan yang kedua, yaitu agar mereka membayar jizyah sebagai bukti ketundukan mereka kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak mengikuti agama yang benar, yaitu agama yang dibangun di atas tauhid. Ya, minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Hatta, perangilah mereka, hatta sehingga yu'tul jizyah, mereka membayar apa? Jizyah. Ya, an yadin wahum saghirun. Ya, maksudnya kata Imam Asy-Syafi'i, jarayani ahkamil muslimin alaihim, yaitu sampai mereka mau tunduk kepada hukumnya kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini, wala yajuzu qatlun nisa'i was-sibyan illa an yuqatilu. Tidak boleh dalam berjihad itu membunuh anak-anak dan membunuh wanita kecuali kalau mereka ikut berperang. Ya, kecuali kalau mereka ikut berperang. Dalilnya banyak sekali beliau sampaikan di sini para pemirsa Niaga TV. Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ya wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'di maghazi Rasulillah. Didapatkan wanita yang terbunuh dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Maka melihat itu beliau melarang an qatlin nisa wasibyan. Beliau melarang dalam peperangan itu membunuh wanita dan anak-anak. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Walad dawabi illa an yuqatilu 'alaiha. Tidak boleh juga kita membunuh hewan-hewan tunggangan kecuali kalau hewan itu dipakai untuk berperang. Ya, au nasta'inu biqatliha 'alaihim. Atau kita membunuh hewan tersebut agar bisa melumpuhkan orang yang menaikinya. Maka dalam kondisi itu dimungkinkan untuk apa? Kita membunuh apa hewan yang ada. Ya, artinya kalau hewan itu tidak dipakai berperang, dia misalnya sedang makan dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan untuk dibunuh, atau ada dalam kandang misalnya, itu tidak dibolehkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Seperti biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media masyarakat dibuat bingung tentang siapa sebenarnya Hamas. Ada yang mengatakan orang Syiah dan boneka Yahudi, maka atau mereka benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya mengatakan bahwa mereka bukan orang-orang Syiah, ya. Banyak para ulama menjelaskan ketika ditanya apakah Hamas itu Syiah, tidak, mereka bukan Syiah. Begitupun banyak kita berbicara dengan saudara-saudara kita yang asli dari Palestina atau orang Indonesia yang pernah ke Palestina, dan mereka mengatakan bukan Syiah. Dan memang kalau kita baca sejarahnya pun tidak ada sama sekali kaitannya dengan Syiah. Hamas itu tidak ada kaitannya dengan Syiah, ya. Yang dijadikan alasan untuk mengatakan Hamas itu Syiah misalnya karena mereka mendapatkan bantuan dari negara misalnya apa Iran atau yang lain sebagainya. Ini sebenarnya lebih kepada sisi politik, ya, bukan dari sisi ideologi. Kalau sisi politik ya mungkin saja, sebagaimana negara-negara Timur Tengah atau bahkan negara kita menjalin komunikasi dan apa diplomasi misalnya dengan negara yang berbeda akidahnya. Tetapi apakah artinya kita satu akidah dengan mereka ketika ada hubungan politik dan lain sebagainya, ya belum tentu. Ya, apalagi yang mengatakan bahwa misalnya Hamas itu adalah boneka Yahudi, tentunya itu adalah tuduhan yang menurut saya tidak berdasar. Ya, tuduhan yang tidak berdasar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya, saya ingin bertanya Ustaz. Baik. Fokus ke telepon Bapak. Fokus saja ke telepon. Saya pernah mendengar pengajian yang masalah makan-makan di rumah dan kematian. Fokus di telepon Bapak. Bapak tidak perlu melihat televisi karena memang ada jeda kalau Bapak melihat televisi. Langsung saja. Jadi saya itu mendengar hadis yang bunyi dilarang makan-makan di rumah orang yang baru kematian. Jadi dalam hal ini disebutkan juga fokus dengan telepon Bapak. Jadi dalam hal ini ada yang hadis itu mengatakan itulah Ja'far Ra'ala mati. Nah, jadi bagaimana dalam menanggapi hal ini, karena sekarang banyak orang mengatakan dalam membantu orang mati itu banyak yang memberi bantuan. Cuman itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Jazakallah. Barakallahu fiik Bapak di Riau ya, di Siak Riau. Allah alam bisawab ya. Jadi kalau kita lihat tuntunan Rasul di dalam mengajarkan para sahabat ketika terjadi musibah kematian, maka kita mendapatkan bahwa dahulu jika terjadi peristiwa kematian, maka kebiasaan mereka adalah membawakan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Artinya keluarga yang mendapatkan musibah di mana salah seorang dari mereka ada yang wafat, itu justru mendapatkan bantuan. Berbeda dengan realita yang kita lihat di masyarakat, ya ada yang sampai 7 hari 7 malam ya makan, menyiapkan makanan, minuman dan kebutuhan orang-orang yang datang untuk mengaji. Kalau menurut saya ini tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Tadi Bapak sudah menyinggung ya, ada riwayat bahwa ketika sepupu beliau, yaitu anak saudara kandung dari sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal, maka Nabi bersabda, "Isna'u li'ali Ja'far ta'aman." Ya, buatkanlah oleh kalian wahai para sahabat makanan untuk keluarganya Ja'far. Ya, sesungguhnya dia sedang ditimpa apa? Kesibukan. Ya, kemalangan, musibah yang membuat mereka sibuk. Artinya dari hadis ini jelas bahwa ketika terjadi musibah sebenarnya kita dituntut untuk membantu. Bukan kita menjadi beban tambahan untuk keluarga si mayit. Walaupun mungkin tidak semua merasa terbebani, tapi tidak sedikit yang terbebani dan merasa tidak berani untuk meninggalkan tradisi tersebut karena khawatir jadi bahan pembicaraan masyarakat misalnya. Ya, dan ini padahal dari sisi hukum syariat tidak sesuai, ya, kalaupun memang keluarga si mayit ingin bersedekah, bersedekah bisa di lain waktu. Dan sebenarnya kalau kita renungkan, tidak pantas mungkin bahasanya, atau tidak cocok. Bagaimana seorang istri misalnya yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia membuat acara 7 hari 7 malam makan. Harusnya kan berduka, bersedih. Makan minum itu menunjukkan kebahagiaan. Makan, minum, berkumpul, itu menunjukkan kebahagiaan. Seolah-olah malah jadi terbalik. Jadi mungkin orang bilang jadi seperti senang dengan kematian itu. Boleh jadi muncul pemahaman seperti itu. Ya. Oleh karenanya itu dihindari, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tuntunan Baginda Rasul. Nanti kalau sudah 1 bulan atau sudah berapa hari ingin bersedekah atas nama orang yang meninggal, sebagaimana sering kita bahas, kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat mengatakan sampainya sedekah orang yang masih hidup jika diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau berwudu, ana sudah biasa mengucapkan ta'awuz sebelum basmalah. Apakah itu diperbolehkan? Allah alam bisawab, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya, dan Nabi membatasi cukup membaca bismillah saja. Ya, dalam hadis dikatakan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Walaupun nanti derajat hadisnya, kalau kita baca penjelasan para ulama, sebagian mengatakan lemah misalnya kan. Tetapi ya cukup, kalau Nabi memang hanya mengajarkan pakai basmalah, ya basmalah saja. Kecuali kalau kita merasa diganggu oleh setan, ada rasa was-was, ya. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu diganggu oleh setan, maka berta'awudzlah kepada Allah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksud salat sunnah 2 rakaat fajar sama dengan salat sunnah sebelum subuh? Sama. Allah alam bissawab, salat sunnah fajar dengan qobliyah subuh itu-itu juga. Artinya sama, dia bukan 2 salat yang berbeda. Allahu a'lam. Baik. Sepertinya para pemirsa Niaga TV sudah mulai liburan akhir tahun. Sudah 2 hari ini pertanyaannya tidak banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan juga istiqamah dalam mencari ilmu. Insyaallah kita akan berjumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.